bin Al-Khudair membaca awal, ya, ayat-ayat awal di surat Al-Baqarah di belakang rumah beliau, di halaman belakang. Sedang di samping beliau ada putra beliau yang sedang tidur, yang bernama Yahya. Ketika beliau membaca, di samping agak tidak jauh dari beliau berdua, beliau dan putranya yang sedang tidur, ada seekor kuda beliau yang biasa beliau gunakan untuk berjihad fi sabilillah. Dikala beliau membaca Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kuda yang tidak jauh dari beliau itu kemudian apa, Pak? Dari mengiyak gitu, bahasa kita nyarinya susah gitu. Dia bahasa berteriak, gelisah, ya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian Usaid bin Khudair terdiam, ya, beliau terdiam, lalu kemudian kudanya ikut diam, beliau membaca, kudanya juga gelisah lagi, dan seterusnya. Akhirnya beliau menghentikan untuk tidak melanjutkan bacaan Quran itu, ya, karena khawatir anaknya yang sedang tidur itu terganggu. Maka di pagi harinya, lalu kemudian beliau bertemu dengan Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian malam itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, tilkal malaikatu kanat tastami'u laka ya Usaid. Ya, mereka itu adalah para malaikat yang datang kepadamu mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang kau lantunkan, wahai Usaid. Walau annaka madhaita fi qira'atika la ra'ahan nasu walam tastatir minhum. Kalau seandainya kau lanjutkan bacaan Quranmu dan kau tidak hentikan itu, maka para sahabat yang ada pada waktu itu bisa melihat dengan jelas, ya, keberadaan para malaikat itu, mereka turun dari langit. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia rahimakumullah, di antara keinginan Usaid bin Al-Khudair yang lama itu beliau pendam, ketika beliau masuk Islam ada keinginan yang beliau sembunyikan yang tidak ditahu oleh orang lain, yaitu beliau ingin lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Maka satu riwayat itu menyebutkan, ya, setiap kali beliau bertemu dengan Rasulullah, beliau berta'anuk atau bahasa kita cipika-cipiki begitu. Pokoknya beliau ingin menyentuh tangan Rasulullah dan menyentuhnya gak mau lepas gitu, lama, ya. Ketika cipika-cipiki juga lama, ya, tidak mau lepas seolah-olah begitu, ya. Maka keinginan Usaid bin Al-Khudair itu, ya, tergapai, bahasanya begitu. Diawali dengan dikala Usaid bin Al-Khudair itu beliau sedang menyiapkan kudanya dan di sampingnya ada Rasulullah, ya, begitu riwayatnya. Kemudian Rasulullah itu tidak sengaja mengenai badan Usaid dengan ujung dari sorban beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Usaid mengatakan, auja'tani ya Rasulullah, engkau telah menyakitiku wahai Rasulullah. Ya. Faqala alaihi salatu wassalam, lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, iqtassa minni ya Usaid. Kalau gitu kisos, kalau gitu balaslah, ya, kesalahanku kepadamu. Lalu kemudian Usaid mengatakan, ketika aku menyiapkan kudaku dengan persiapan untuk berperang itu dengan bekal-bekal itu, tidak sengaja engkau menyakiti bagian Apa bajingan sini? Punggung ya. Mengenai bagian antara perut dengan punggung ini, ya. Dan dan itu menyakitiku. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan tadi, kalau gitu kisoslah, balaslah itu sesuai dengan apa yang dulu aku lakukan kepadamu. Kemudian Ustaz mengatakan, inna alaika qamisun walam yakun alayya qamisun hina ghamaztani. Ya Rasulullah, engkau sekarang pakai baju, sedangkan ketika engkau dulu menyakiti badanku ya dengan ujung sorbanmu itu dan itu terasa sakit, waktu itu saya tidak pakai baju. Ya. Lalu kemudian farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamisahu an jasadihi. Lalu kemudian Rasulullah SAW melepas pakaian beliau yang ya baju beliau. Fahtadhanahu Usaid wa ja'ala yuqabbilu ma baina ibtihi wa khasiratihi wa huwa yaqul. Maka begitu Rasulullah melepas itu, Usaid lalu kemudian memeluk dan mendekap di bagian ya di bawah ketiaknya Rasulullah SAW dan beliau mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, innaha labughiyatun kuntu atammannaha mundu araftuka wa qad balagtuha al'an. Ya wahai Rasulullah, aku sudah lama menginginkan untuk bisa menyentuh kulit perutmu ya, gitu ya. Atau yang ada di bawah, karena mengenai kan kisos itu harus letaknya sama. Kalau yang kena sebelah sini ya yang di kisos sebelah sini. Ya, demi Allah begitu, demi bapak dan ibuku wahai Rasulullah, saya sudah lama ingin kemudian menyentuh itu dan baru sekarang tercapai. Ya. Keinginan Usaid bin Al-Khudair untuk menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat ya, seperti yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala, pernah Rasulullah sallallahu membuka bajunya dan di bagian dadanya ada bekas seperti operasi ya. Bekas jahitan, tapi bukan jahitan, ada bekas yang dulu belahan kemudian dikembalikan lagi. Kapan itu terjadinya? Dikala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di Bani Sa'ad ya bersama Halimah Sa'diyah di usia masih 2 atau 3 tahun ya, dari usia beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah sekalian bahagia rahimakumullah, jarang ada sahabat yang begitu. Ya, jarang ada sahabat yang kemudian memberi ada kesempatan untuk mencium ya tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Keinginan Usaid bin Al-Khudair ya tergapai dan beliau bisa mendapatkan itu. Ya, jemaah sekalian bahagia rahimakumullah. Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Usaid begitu ya sangat ya, cintanya beliau kepadanya. Dan beliau Rasulullah SAW memuliakan Usaid karena Usaid bin Al-Khudair ini termasuk as-sabiqunal awwalun ya, termasuk sahabat yang awal mula masuk Islam tentunya dari kabilah Bani Aus yang ada di Madinah. Wa zarwaduhu annahu yawma Uhud hatta innahu qaina sab'atu anatin mumayyitatin fi dzalikal yawm. Saking sayangnya, jadi Rasulullah mencintai Usaid dan Usaid bin Khudair radhiyallahu taala juga sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bentuk cintanya Usaid bin Al-Khudair kepada Rasulullah itu tidak hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi bentuknya betul-betul pengorbanan. Jadi kalau ada orang mengatakan demi cintaku padamu, itu masih gombal, Pak ya. Ah, gombal gitu. Mulut doang. Tapi perlu dengan pengorbanan. Ya, dan cintanya Usaid bin Al-Khudair kepada Rasulullah itu betul-betul dengan pengorbanan, dan itu di kala perang Uhud. Ya, dan kita ingat betul dalam sirah Nabawiyah itu di kala kaum muslimin ya mengalami kekalahan dalam perang Uhud itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdesak. Dan isu dari orang-orang Quraisy bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Ya. Mata Muhammad kita orang-orang Quraisy. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita Muhammad sallallahu telah meninggal dunia. Maka sebagian sahabat sudah merasakan kesedihan itu. Kalau Rasulullah meninggal, apa gunanya saya hidup? Ya. Maka sebagian besar sahabat kemudian semakin ya, menguatkan keimanan mereka dan semakin kemudian melawan kekuatan orang-orang Quraisy pada waktu itu. Tapi kenyataannya Rasulullah belum wafat dan belum meninggal dunia, dan Rasulullah terdesak bersama beliau kurang lebih ada 9 atau 8 sampai 10 orang yang menjadi tameng beliau. Ya. Karena pasukan kaum muslimin kocar-kacir, Rasulullah ditemani ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 10. Salah satu di antara 10 orang itu adalah Usaid bin Al-Khudzir radhiyallahu taala an. Ini bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Usaid bin Al-Khudzir radhiyallahu taala an ya, dalam kondisi itu daripada Rasulullah yang meninggal dunia lebih baik saya. Tidak hanya menyerang, tapi beliau karena kehabisan senjata, beliau menjadi tamengnya Rasulullah SAW. Setiap tusukan pedang, setiap ya sabetan pedangnya, tusukan tombak, panah dan lain sebagainya, itu beliau yang menjadi tameng untuk Rasulullah SAW. Ya. Maka dalam perang Uhud ini, ya itu bentuk cinta beliau radhiyallahu ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta innahu ta'ina sab'a ta'anatin mumayyitatin fi dzalikal yaum. Sampai Usaid bin Al-Khudzir itu mengalami 7 tusukan yang sangat mematikan ya, ketika beliau menjadi tamengnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud itu. Ya. Enggak masalah kan? Ya. Justru kalau itu bagian bahkan itu satu kemuliaan ya, ketika bisa melindungi Rasulullah SAW dari apa namanya tebasan dan ya, tusukan pedang, tebasan pedang dan lain sebagainya dari orang-orang Quraisy. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, itu ya bagian dari kehidupan Usaid bin Al-Khudzir ketika beliau membela Rasulullah SAW. Dan suatu ketika juga di sisi lain ini bentuk ya kecintaan Rasulullah SAW kepada Usaid bin Al-Khudzir dan begitu sebaliknya. Usaid bin Al-Khudzir menceritakan kepada kita kisah yang lain. Jitu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu lahu ahla baitin minal ansari fihim muhawij. Saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya sampaikan kepada beliau bahwa ada ya sebagian penduduk Madinah dari kaum Ansor yang mereka merupakan ya orang-orang yang membutuhkan saluran bantuan. Wajulla ahli dzalikal baiti niswa, dan Usaid mengatakan kepada Rasulullah dan mayoritas penduduk atau orang yang ada dalam rumah tersebut dari orang miskin itu kebanyakan adalah para wanita. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, laqad ji'tana ya Usaid ba'da an anfaqna ma bi aidina. Ya, ini dalam setelah perang Uhud itu Usaid bin Al-Khudzir menyampaikan kepada Rasulullah tentang kondisi sebagian orang Ansar yang dalam kondisi membutuhkan dan mendesak. Dan menyampaikan itu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, wahai Usaid, engkau datang kepada kami sedang apa yang kami miliki dari harta itu sudah kami infakkan, kami keluarkan untuk perang kemarin itu dalam perang Uhud. Fa idza sami'ta bi syai'in qad ja'ana fadhkur lana ahla dzalikal bait. Oke, kalau gitu kata Rasulullah SAW, kalau nanti ya kita mendapati harta lagi atau mendapati sesuatu yang itu bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala, tolong ingatkan kepada kami, ingatkan aku, kata Rasulullah ya, berkaitan dengan orang-orang yang membutuhkan itu ya. Artinya bar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Usaid bin Al-Khudzir datang kepada Rasulullah mengadukan ada orang-orang Ansor yang membutuhkan bantuan, bukan beliau tapi orang lain, meminta kepada Rasulullah. Ini bentuk cinta Rasulullah kepada Usaid bin Al-Khudair. Rasulullah SAW tidak memiliki apa-apa karena sudah diinfakkan di jalan Subhanahu wa taala, tapi Rasulullah masih kemudian memberikan harapan, memberikan solusi. Nanti kalau kita dapat rezeki lagi, datang ke sini dan ingatkan ya bahwa ada jatah untuk mereka itu. Maka betul jamaah sekalian yang bahagia rahimakumullah, faja'ahu ba'da dzalika malun min Khaibar. Maka betul Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Rasulullah dan kaum muslimin dari harta rampasan dari perang Khaibar. Ya. Perang Khaibar adalah perang antara kaum muslimin dengan orang Yahudi pada waktu itu, yang orang Yahudi itu sembunyi di balik benteng-benteng itu. Dan di dalam benteng itu banyak harta mereka yang ditinggalkan karena mereka kalah, lalu kemudian itu menjadi harta rampasan bagi kaum muslimin. Faqasamahu bainal muslimin, lalu harta rampasan itu dibagikan kepada kaum muslimin. Fa'atul ansara wa ajzala wa ata ahla dzalikal baiti wa ajzala. Ya. Kemudian Rasulullah SAW membagikan kepada orang-orang Ansar dengan bagian yang cukup banyak, dan Rasulullah tidak lupa dari apa yang pernah diminta oleh Usaid bin Al-Khudair untuk memberikan bagian kepada orang-orang miskin dari kaum Ansar. Maka kemudian Rasulullah SAW juga memberikan jatah kepada mereka, dan diberikan jatah itu juga dengan jumlah yang banyak. Ya. Fakultulahu, lalu Usaid mengatakan kepada Rasulullah SAW, jazakallahu anhum ya Nabiyallahi khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas ya kepadamu dari mereka, atas mereka, atas pemberian yang kuberikan kepada mereka, kepada orang-orang miskin dari kaum Ansar itu, ya kebaikan yang banyak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini bagian dari, sekarang menjadi bagian dari sunnah kita, menjadi bagian dari terima kasih kita kepada orang yang telah memberi kita kebaikan, walaupun segelas air mineral dan satu butir roti, ya mas ya, jazakallahu khairo. Ya, jadi matur nuwun juga boleh, terima kasih juga boleh, tapi jazakallahu khairon lebih boleh, dan di situ ada unsur doanya kan. Tidak hanya sekedar terima kasih, terima dikasih gitu. Tapi kemudian kita mendoakan jazakallahu khaira, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kepadamu kebaikan yang banyak, karena khaira di situ dengan ya, dalam bahasa Arab dengan bentuk nakirah yang itu tidak terbatas kebaikan yang banyak dan macam-macam gitu. Ya. Jadi luar biasa memberikan sesuatu yang sedikit, tetapi kita mendoakan dengan sesuatu yang banyak yang tak terhingga. Faqala alaihi salatu wassalam. Dan bagaimana menjawabnya jamaah sekalian? Kalau ada orang yang mengatakan kepada kita jazakallahu khaira, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda dengan mengatakan wa antum ya ma'syaral ansari jazakumullahu atyabal jaza. Ya. Begitu juga dengan kalian wahai orang-orang Ansar, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas untuk kalian atyabal jaza, ya balasan yang terbaik. Ya. Fa innakum ma'alimtu, karena sesungguhnya kalian sebagaimana yang saya ketahui, ya, engkau wahai orang-orang Ansar adalah orang-orang yang a'iffatun suburun. Kalian adalah orang-orang yang menjaga kehormatan kalian, dan kalian adalah orang-orang yang sabar. Wa innakum satalqauna atharatan ba'di, dan kalian akan mendapati orang yang kalian itu menerima apapun pemberian yang diberikan kepada kalian setelahku nanti, setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Fasbiru hatta talqauni, maka bersabarlah kalian sampai kalian bertemu kepadaku. Wa mau'idukumul haud, maka tempat pertemuan kalian nanti adalah di telaganya Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadisnya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Jamaah sekalian membahagia rahimakumullah, ini juga bagian dari keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang Ansor. Ya, setiap ya nabi itu memiliki penolong, yang itu dalam bahasa Arab namanya Ansor, tapi yang betul-betul penolong dalam Islam. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam juga memiliki para penolong. Ya, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila man ansori ilallah. Siapakah di antara kalian yang akan menjadi penolong-penolongku di jalan Allah Subhanahu wa taala? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Maka orang-orang al-hawariyun mereka mengatakan kami adalah penolong-penolong Allah atau penolong-penolong agama Allah. Termasuk dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki orang-orang yang menolong beliau, yaitu orang-orang Ansar tadi. Ya. Dan itu betul, bahkan keutamaan orang Ansar yang disebutkan Rasulullah dalam hadis ini, ya, pujian Rasulullah kepada orang Ansar adalah mereka itu orang-orang yang menjaga kehormatan, mereka orang-orang yang sabar, mereka orang-orang yang nerimo gitu ya, menerima apapun pemberian kepada yang diberikan kepada mereka. Dan Rasulullah mengatakan kalian tetaplah bersabar karena ya perjumpaan kita, tempat pertemuan kita nanti adalah di telaganya Allah di surganya kelak. Ya, ini janji dari Rasulullah SAW kepada orang-orang Ansar. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ya, radhiyallahu anhum waradhu an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari orang Muhajirin dan Ansar, Allah ridha kepada mereka. Dan Allah janjikan kepada mereka jannatun tajri tahtahal anhar. Allah berikan kepada mereka janji surga yang mengalir di bawahnya ya sungai-sungai. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan hubul ansor minal iman. Mencintai orang-orang Ansor itu bagian dari iman. Ya, karena orang Ansor ini mereka ikut membela Islam, mereka juga yang meriwayatkan hadis, mereka ya tahu kondisi ya di mana wahyu itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, kemudian Usaid bin Uthman menceritakan kepada kita. Falamma alatil khilafatu ila Umar ibn Khattab. Ya, ini singkat cerita, lalu kemudian Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan sampai di Khalifah Umar bin Khattab. Qassama bainal muslimina malan wa mata'an. Ya, setelah satu peperangan di zaman Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, Umar bin Khattab membagikan kepada kaum muslimin harta rampasan ya, dalam perang itu. Faba'atha ilayya bihullatin fastazghurtuha. Lalu Umar bin Khattab mengutus sahabat datang kepadaku untuk memberikan bagian dari apa yang dibagi oleh Umar itu, dan beliau mendapati pakaian yang ternyata pakaian itu kekecilan. Ya, pakaian yang diberikan dari utusannya Umar itu kalau dipakai oleh Usaid bin Al-Khudair itu kekecilan, enggak cukup. Fabaina ana fil masjid. Ya, lalu kemudian ketika saya di Masjid Nabawi, yang kata Usaid bin Al-Khudair, marra bi syabbun min Quraisyin alaihi hullatun sabighah. Lewat di masjid itu ada seorang pemuda dari orang Quraisy yang ternyata dia memakai pakaian dan pakaiannya kegedean. Min tilkal hulali allati arsala ilayya minha Umar, ya. Anak pemuda ini dikasih pakaian tapi ternyata pakaiannya itu kebesaran sampai kemudian menyapu tanah. Fadzakartu liman ma'iyya qala Rasulullah SAW. Lalu kemudian saya ingat apa sabda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sahih Bukhari dan Muslim tadi, innakum satalqauna atharatan min ba'di. Ya, kalian akan mendapati ya orang-orang yang selain kalian mendapatkan sesuatu yang lebih banyak sedangkan kalian sedikit. Ya, namun tetap kalian dalam kondisi tetap ya bersabar dan menerima semua pemberian yang diberikan kepada kalian. Artinya Pak Usaid bin Al-Khudair, beliau mendapatkan baju yang kekecilan, melihat anak muda bajunya kegedean. Ya, dan beliau menerima itu, lalu beliau mendengar, mengingat kembali sabda Rasulullah itu. Oh, ternyata terjadi. ya, bahwa apa yang dikatakan Rasulullah itu beliau rasakan. Wa qultu shadaqa Rasulullah SAW, ya, ya maha benar apa yang telah disabdakan Rasulullah, sangat benar ya, sesungguhnya benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Fantolaqa rajulun ila Umar, ya, ketika Usaid mengucapkan seperti itu, ada orang yang mendengar, lalu kemudian orang ini menyampaikan kepada Umar bin Khattab. Lalu kemudian Umar bin Khattab datang kepada Usaid bin Al-Khudair, lalu kemudian Umar menanyakan kembali, apa yang kau katakan wahai Usaid? Fa akhbartuhu bima raaitu wa bima qultu, lalu saya kabarkan kepada Umar apa yang saya lihat dan saya sampaikan. Apa yang saya melihat, ada anak muda yang bagunya kebesaran sampai menyapu tanah, dan saya mendapati pakaian yang tidak bisa saya pakai, dan saya ingat dengan hadis Rasulullah SAW itu. Faqala, kemudian Umar mengatakan, afallahu anka, ya, semoga Allah mengampunimu wahai Usaid bin Al-Khudair, tilkal khullatun ba'athu biha ila fulan, sebetulnya pakaian yang dipakai anak muda tadi telah aku berikan kepada seorang sahabat yang lain, dan dia adalah sahabat Ansar yang ikut dalam perang Badar, juga perang Uhud. Fasharaha minhu hadzal fatal Qurasyi wa labisaha, ya, tapi ternyata anak muda Quraisy ini membeli baju yang tadinya akan aku berikan kepada orang Ansar yang dia itu ikut dalam perang Badar dan perang Uhud, dan ternyata pakaian itu belum sampai kepada orangnya, sudah di ada yang menginginkan, maka akhirnya ya okelah kalau begitu enggak apa-apa dibeli oleh pemuda ini. Artinya baru Umar bin Khattab berkeinginan untuk menyampaikan apa namanya pakaian itu kepada seorang Ansar, anak muda datang kemudian, bagaimana kalau saya beli? Ya. Ya enggak apa-apalah kalau begitu dibeli saja. Artinya apa? Umar bin Khattab sebetulnya ingin memberikan baju itu kepada sahabat dari Ansar yang ikut perang Badar dan perang Uhud. Maksudnya adalah sahabat yang mulia Usaid bin Al-Khudair radhiyallahu taala. Artinya ternyata yang sisanya tinggal baju yang kecil itu kemudian Umar karena sudah berniat kemudian diberikan kepada Usaid bin Al-Khudair radhiyallahu taala. Ya. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Afatadhunnu anna hadzal ladzi akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi zamani?" Apakah kau mengira wahai Usaid bin Al-Khudair, ya, apa yang kau dengar dari Rasulullah itu ada di zamanku sekarang, bahwa engkau adalah orang-orang yang sabar, kalian ada orang-orang yang sabar yang menerima apa pun pemberian yang diberikan kepada kalian. Faqala Usaid, "Wallahi Amirul Mukminin, laqad dhanantu anna dzalika la yakunu fi zamanika." Wahai Amirul Mukminin, ya, saya tidak mengira, ya, tidak mungkin, ya, kejadian apa yang disabdakan Rasulullah itu ada di zaman engkau, ya, karena ternyata tadi sebetulnya Umar bin Khattab akan memberikan kepada Usaid, ya, tapi kemudian dibeli oleh anak muda itu. Ya, jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, di penghujung biografi ini, ya, Usaid bin Al-Khudair radhiyallahu taala an, beliau wafat di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan di akhir hayat beliau, ya, ternyata beliau memiliki hutang, ya. Ketika beliau wafat, ternyata beliau masih memiliki hutang. Ya, hutang beliau, fa wujida anna alaihi dainan miqdaruhu 4000 dirham. Ya, beliau memiliki hutang jumlahnya 4000 dirham. Ya. Tentu ini dengan hitungan perak, ya, 4000 dirham. Satu dirhamnya itu kalau 3 satu dirham itu 3 gram perak. Ya, tinggal dikalikan harga perak hari ini berapa, Pak? Enggak jalan beli perak kita ini. 16.000 atau 18.000 1 gramnya. Tinggal dikalikan 3, nanti dikalikan 4.000. PR ya, dihitung sendiri. Fawarasahu fahamma warasatuhu bibai ardin lahu liwafai duyunihi. Maka tentu zaman sekalian ahli warisnya, karena gimana orang tuanya itu meninggalkan hutang, ya, gak jadi terima waris ini kan. Maka ahli warisnya, ya, mereka bersepakat untuk menjual kebun, ya, kebun kurma atau ya, kebun tanaman yang dimiliki oleh Usaid untuk membayar hutang beliau itu yang jumlahnya 4.000 dirham. Ya. Maka jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, falamma arafa Umar dzalik, ketika Umar bin Khattab mengetahui bahwa Usaid bin Al-Khudair itu beliau masih menanggung hutang 4.000 dirham itu, maka Umar bin Khattab, la atruku bani akhi Usaid alatan alan nas, maka saya tidak ingin, ya Umar bin Khattab berazam, saya tidak ingin meninggalkan, menjadikan keluarga Usaid itu dalam kondisi sengsara. Ya, karena apa? Kalau satu-satunya harta yang mereka miliki adalah itu, kebun kurma untuk menebus hutang itu. Kalau kebun kurma itu dijual, maka mereka tidak bisa makan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala iba, ya tidak ingin keluarganya Usaid itu kemudian ketika ditinggal oleh ayahandanya mereka kemudian kondisi miskin dan sengsara itu. Maka Umar bin Khattab datang kepada orang yang menghutangi, ya, Usaid bin Al-Khudair. Umar bin Khattab datang kepada orang yang menghutangi Usaid, lalu kemudian mengatakan, farradu bi ay yashtaru minhu thamaral ardi arba'a sinina kulla sanatin bi alf. Umar mengatakan kepada sahabat tersebut, ya, saya ingin agar tanah ini tidak dijual, dan untuk mengembalikan hutang keluarga Usaid kepadamu, bagaimana kalau ya setiap tahun engkau mengambil hasil ya dari kurma ini, dan setiap tahun dari penghasilan ini engkau ambil 1.000 dirham. Maka selama 4 tahun hasil dari kebun kurma ini engkau ambil keuntungannya, dan itu menjadi lunas hutang keluarga Usaid kepadamu. Ya. Maka sahabat yang mulia ini juga menerima dan ridho dengan ya apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Maka jamaah sekalian yang bahagia rahimakumullah, ya Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin, ya, dan beliau ingin berlaku ya dan adil, juga berlaku apa namanya, tidak ingin ada rakyatnya yang sengsara, maka beliau tadi memutuskan itu dan ternyata diridhoi. Dan alhamdulillah ya 4.000 dirham dari hutang keluarga Usaid itu terbayarkan selama 4 tahun, dan mereka masih memiliki kebun kurma itu untuk menyambung hidup mereka ya sampai ya waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, inilah di akhir ya kehidupan Usaid bin Al-Khudair. Walaupun beliau, dan kita tahu siapa Usaid bin Al-Khudair, beliau pertama adalah seorang pemimpin kabilah Aus yang kaya raya. Ya, miskin beliau bukan berarti apa ya, tetapi beliau ya betul-betul menjadikan hartanya fi sabilillah untuk berinfak di jalan Allah. Bahkan ketika ada keluarga Ansor yang miskin pun beliau ternyata juga tidak mau mencukupi kehidupan mereka. Sebelumnya beliau mampu. Karena harta beliau infakkan di jalan Allah untuk perang Badar, untuk perang Uhud, untuk kehidupan sahabat yang lain. Bahkan akhirnya beliau tadi kita sebutkan ya pemimpin kabilah itu yang sangat disegani itu, yang sangat cerdas itu, yang sangat dihormati oleh para malaikat itu, ternyata beliau ya di penghujung hayat beliau masih menanggung hutang, dan alhamdulillah hutang itu telah terselesaikan ya atas keputusan dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Mudah-mudahan dari kehidupan Usaid bin Al-Khudair ini kita bisa mendapatkan manfaat ya, dan bisa kita ambil hikmah dari kehidupan beliau ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dalam biasa mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.